بسم الله الرحمن الرحيم. Taubat. Jadi taubat itu asalnya bukan menyesal. Asalnya kembali kepada jalan yang benar. Kembali. Makanya kita setiap hari minta kepada Allah 17 kali dalam sehari. Kalau kurang satu, berarti Anda salah. 17 kali kita minta supaya dikembalikan, ditunjukkan pada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Lihat bahasa Qur'annya, inna hadzal siratal mustaqim, Qur'an surah 6 ayat 153. Lalu kita mintakan kepada Allah supaya dapat jalan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, supaya balik lagi ke jalan yang benar. Nah, ini pasti nih, kalau tidak percaya silahkan. Dalam perjalanan hidup Anda, apapun liku kehidupannya, pernah berbuat salah, Anda akan sampai pada satu titik kejenuhan dari perilaku itu yang mendatangkan jalan untuk kembali pada jalan Allah. Walaupun pertanyaannya, saya diterima enggak ya? Masih terbuka jalan enggak ya? Masih ada kemungkinan enggak ya? Demi Allah saya katakan, kalau sudah ada kalimat-kalimat itu tanda pertama dari Allah agar meminta kita cepat kembali kepada jalannya. Di poin ini. Maka lakukan ini, taubat. Ya, ini cara pertama. Jadi kalau Anda bertanya, kalau ajal saya tinggal sejengkal, apa yang saya lakukan untuk berubah? Satu, ini dulu, taubat. Baik, sekarang bicara caranya, bagaimana cara bertobat. Teruskan ayatnya, Quran surah ke-4 ayat 17. Oke, teruskan. Innama taubatu 'ala Allahi, sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahada, adalah orang-orang yang pernah berbuat satu kesalahan. Dia pernah salah. Dan salahnya itu bijahalah. Jahalah. Jahalah itu punya dua arti dalam bahasa Arab. Jahalah. Jahalah itu bisa berarti belum tahu. Kayak jahlun, bodoh, belum tahu. Dia belum tahu hukum, lalu dia kerjakan. Misal, mohon maaf, baru masuk Islam, belum tahu banyak hukum, atau dia lahir di negeri yang bukan muslim, banyak bergaul, belum tahu hukum, orang tua tidak memberikan misalnya pendidikan atau informasi yang baik, tiba-tiba dia makan daging babi misalnya. Baik ya, apa hukum daging babi? Haram, hati-hati ya, haram. Baik, jadi dia konsumsi misalnya karena belum tahu, nah, ini jahalah. Ada yang kedua, jahalah itu adalah sudah tahu salah, dikerjakan juga. Ini yang banyak. Ini panas ya? Iya, masa sih? Padahal panas itu kan? Ini sudah tahu panas, dipegang juga. Paham ya? Itu jahalah. Sudah tahu dosa, dikerjakan juga. Saya mau tanya, gosip itu dosa nggak? Dosa. Kita tahu dosa, dikerjakan juga. Dinikmati lagi kan? Anda tahu mencela itu dosa, dikerjain juga. Berselisih dosa, ya dikerjakan juga. Kalau Anda paham itu berdosa, kenapa dilakukan juga? Ini jahalah namanya. Ini poinnya. Ya, ini perbuatan yang jahalah, sifatnya jahal. Kalau Anda ingin menyebut banyak kesalahannya, nggak mau mengerti juga, tambah abu depannya, Abu Jahal. Ya. Abu itu bisa juga selain menunjuk kepada orang yang baru dikaruniai anak pertama sebagai penghormatan, bisa juga dilekatkan pada orang yang punya sifat dominan di dalamnya. Ini untuk pengetahuan dulu ya, untuk pengetahuan. Jadi kalau Anda menemukan kalimat abu, abu atau ummu, dalam bahasa Arab punya dua makna. Satu, itu adalah kalimat penghormatan pada orang yang baru dikaruniai anak pertama. Nanti panggilan ini dilekatkan pada anak pertamanya. Ya. Itu di Arab demikian. Dan ini sudah tradisi. Ya, tradisi dari sejak zaman jahiliyah. Ya, jadi di zaman jahiliyah pun ada beberapa yang baik yang nanti di masa Islam dilestarikan itu. Ya, tidak digugurkan. Jadi kalau nggak bertentangan dengan syariat, dia boleh. Kalau bertentangan dengan syariat, itu tinggalkan. Ya, termasuk Abu, Abu, Abu, Nabi Muhammad SAW, itu punya anak pertama namanya Al-Qasim. Maka beliau dikenal dengan Abdul Qasim. Sejak zaman dulu, ya. Paman Nabi ada yang namanya Abdul Manaf atau dikenal dengan Imran. Pernah dengar enggak? Ah, baik. Barangkali yang kedua lebih populer. Ya, punya anak beliau yang pertama namanya Talib. Kedua Ja'far, ketiga Ali. Anak pertamanya Talib. Maka untuk menghargai beliau ini, orang-orang Arab sekitarnya menyebut dengan Abu Talib. Pernah dengar? Jadi itu menyebut nama anak pertama sebagai penghormatan bagi orang yang baru dikaruniai anak pertama. Jelas ya? Bisa akan-akan, Masya Allah, Anda dikaruniai titipan Allah nih. Silahkan jaga ya. Seperti Allah muliakan Anda, maka muliakan anak Anda. Itu poinnya. Jadi, mohon maaf kalau misalnya ada orang disebut abu atau ummu, kalau di Timur Tengah itu tidak biasa. Bukan berarti tanda hijrah kepada kebaikan. Oh, saya hijrah, ah, namanya siapa? Ya, saya namanya misalnya Hasan, punya anak pertama namanya Stephen. Ya, Masya Allah. Begitu masuk Islam, ganti jadi Abu Stephen, misalnya kan? Ya, tidak harus Anda merubah jadi Abu atau Ummu, tidak. Ini cuma panggilan biasa untuk menghadirkan penghormatan. Tapi jangan dicela juga, silakan. Kalau mau dipanggil Abu Fulan, Ummu Fulan, silakan. Saya dikenal di Arab dengan Abu Muhammad. Anak saya pertama Muhammad namanya. Paham ya? Di apapun yang Anda lihat, sama Anda keluar dari sini, di luar ada videotron dan macam-macam, gak layak untuk dilihat, palingkan, astagfirullah, tinggalkan. Biasanya begini, biasanya, kalau semakin cepat dia kembali kepada Allah, semakin kuat imannya, itu akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Cepat sekali. Ya. Kalau Anda pengen ngecek iman, salah satunya sederhana. Jadi Anda lihat TV ya, begitu ada tayangan yang tidak baik, kalau Anda seketika palingkan, astagfirullah, ganti, itu iman sedang bagus. Tapi kalau agak lambat misalnya, itu menunjukkan iman masih kurang bagus. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ah, itu ada error tuh di situ ya. Nah, ini ada persoalan. Nah, jadi poinnya, pertama, dia akan segerakan untuk kembali. Ini poinnya. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, sadarnya siang nih. Saya sadar siang hari ada persoalan. Saya salah. Maka jangan tunggu malam untuk kembali. Siang itu juga selesaikan. Karena saat Anda menunggu malam, belum tentu Anda hidup sampai sore hari bahkan. Anda bisa berpulang. Okay? Di kapanpun Anda menemukan jalan untuk berubah, maka ini poinnya. Segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Baik. Baik, pelan-pelan ya. Saya belum mulai dengan caranya. Saya baru mulai dengan sifatnya. Taubat itu segera untuk kembali. Sekarang persoalannya, bagaimana cara untuk kembalinya? Jelas di sini? Belum saya terangkan. Okay? Bagaimana bisa jelas? Bismillah. Ini baru sifatnya. Jadi sifat taubat, sifat pertama, sifatnya disegerakan. Oke, okay. Fokus pelan-pelan. Baik. Sekarang sifat yang kedua. Sebelum masuk kepada cara, sifat yang kedua. Ini satu. Taubat atau jalan untuk kembali, sifat kedua adalah terbuka untuk semua jenis dosa. Hati-hati, terbuka untuk semua jenis dosa. Terbuka untuk semua jenis dosa. Jika Anda mau kembali kepada Allah, syaratnya ingat ya, sebelum ajal sampai ke kerongkongan itu. Di sepanjang ajal belum sampai ke kerongkongan, batas usia, itu semua dosa yang pernah kita lakukan terbuka untuk kembali pada jalan yang benar. Ya. Saya beri contoh di Quran, langsung Quran saja. Ya. Jadi jenis-jenis kesalahan itu, ada yang disebut dengan khata'un. Perbuatannya disebut dengan akhta'. Baik. Ini pertama, jadi ada kesalahan yang dikerjakan, tapi belum tentu, hati-hati, belum tentu mengandung dosa di dalamnya. Ada yang berdosa, tapi belum tentu dosa. Dia salah, cuma belum tentu berdosa. Itu umumnya disebut dengan khata. Misal, waktu sholat subuh jam berapa? Baik, lagi-lagi pemirsa, terjadi perbedaan pendapat untuk menentukan waktu sholat subuh. Ya, memang agak sulit untuk dipahami, tapi itulah yang terjadi. Jam berapa sebenarnya waktu sholat subuh itu? 436, 43, yang 436 boleh angkat tangan. Baik, 443. Baik, kita ambil 436 lah ya untuk sementara. Setuju? Ah, biar cepat lah ya, 436. Lihat sini, 436 misal. Lihat sini, tiba-tiba dia mengerjakan sholat subuh jam 536 misal. Ya, saya tidak balik 634, ini aja, 536. Salah tidak? Salah, karena perintahnya jaga waktu sholat, tunaikan tepat waktu. Quran surah kedua ayat 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawat. Baik, dosa tidak? Belum tentu. Karena mungkin dia terlampau lelah, kecapean, kemudian bangun, terlambat dia bangun, dia tunaikan. Dia salah, tapi kesalahan tersebut belum tentu mengandung dosa. Ini yang disebut dengan khata. Pekerjaannya akhta. Sifat Allah tidak akan pernah membiarkan orang ini pulang dengan kesalahan, pulang kepada Allah dengan kesalahan, sekalipun belum tentu ada dosanya. Maka Allah turunkan sifat untuk bisa memaafkan kesalahan semacam ini, namanya al-afwu. Al-'afw. Satu. Dua. Ada dia salah, misal, mohon maaf, ini sengaja. Saya ulang, sengaja memang, ya. Saya memang pengen terlambat malamnya nunggu, gitu kan? Nonton bola sampai kehilangan sholat subuhnya. Terlambat, dosa tidak? Dosa. Salah tidak? Salah. Salah, salah dan dosa. Masya Allah, Madrid menang lawan Barcelona, menang, tiba-tiba menangis, kan? Kalah 2-3, ya, misal. Baik, jadi di sini disebut dengan zambun. Zambun. Zambun itu sudah salah, ada dosanya. Allah tidak akan biarkan ini. Allah akan ampuni ini, tidak akan biarkan seorang pulang membawa dosa sekecil apapun. Kalau dia mau tobat, akan diampuni. Sifat Allah mengampuni yang ada dosanya walaupun kecil disebut dengan ghafir. Ghafir. Baik, bahkan ada surahnya, surah Ghafir, surah ke-40, ayat ketiga. Ghafiridzambi wa qabilit taubi. Ghafiridzambi, Allah punya sifat ghafir, mengampuni orang yang merasa punya dosa, walaupun kecil dia. Di sekecil apapun, Allah tidak akan biarkan dia pulang dengan dosa. Wa qabilit taubi, dan Allah akan terima kalau dia mau kembali, memanfaatkan sifat ini. Yang aneh, sudah tahu ada dosanya, dia tidak mau ambil. Mangga lagi, sudah sengaja tidak ke masjid, ngajak orang tidak ke masjid juga. Nanti mau kemana? Mau sholat? Itu nomor dua kawan. Nomor satu, nonton dulu ini. Coba cek, sholat kan nomor dua. Satu apa? Syahadat dua, sholat. Nah, kan? Masuk dia di sini. Pelan-pelan, dosa tidak? Dosa. Salam tidak? Salam. Dan kesalahannya lebih banyak dibandingkan dengan yang pertama. Karena dia ngajak orang. Ngajak orang. Ini disebut dengan dzunubun, bertambah. Allah gak akan biarkan. Diturunkan sifat yang ketiga untuk mengampuni dosa yang ini. Namanya Ghaffar. Quran surah Nuh ayat ke-10. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kata Nabi Nuh ke umatnya, kalian bertobat ya kepada Allah, kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat Ghaffar. Kenapa disebutkan Ghaffar bukan Ghafir? Karena umatnya pada saat itu sudah mulai berlebihan dalam berdosa. Sudah mulai ngancam ke Nuh, kamu enggak usah ingatkan kita deh, kalau enggak kita lempari nanti nih. Tapi belum menantang azab. Makanya diungkapkan yang ini. Nah, sudah dia tidak sholat, ngajak orang lain gak sholat, dan mencela orang lain yang sedang sholat. Kamu kesini aja, ah jangan terlalu soleh seperti mereka tuh. Kemarin kesana, sekarang kesana juga. Kan? Dosanya tambah, dzunubun ma'a dzulmi. Quran surah kedua ayat 114. Di orang yang mencegah orang lain untuk belajar, untuk ke masjid, untuk berzikir, disebut oleh Quran selain dzunubun, juga dzulmun, ma'a dzulmi. Turunkan sifat yang keempat namanya ghafur. Ghafur. Yang kelima, yang terakhir, mohon maaf. Sudah enggak sholat, ngajak orang yang enggak sholat, mencela orang yang sholat, please, mohon maaf, melakukan maksiat juga. Mabuk juga di situ, makan yang haram juga. Kesalahannya bertumpuk disebut dengan israf namanya. Israf. Israf itu sudah enggak terlukiskan. Berlebihan. Berlebihan. Maka Allah turunkan sifat yang kelima namanya rahim. Quran surah 39, ayat 53. Lihat sini, mohon maaf. Uliya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad pada hambaku yang memang merasa pernah israf dalam hidupnya. Mungkin di antara kita atau siapapun, atau yang hadir, atau yang tidak hadir bersama kita, kita doakan. Barangkali di antara hidupnya pernah punya masalah yang sangat kelam. Ya, sangat buruk, luar biasa. Perhatikan, Allah tawarkan. Saya kasih kamu sekarang, kamu belum meninggal nih. Saya tawarkan, kalau mau kembali, saya punya sifat rahim. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kelima sifat ini digabungkan di satu surah, di satu ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan. Baik, Allah tidak akan memberikan beban pada seseorang kecuali dia mampu menjalaninya. Laha ma wa 'alaiha. Ya, kalau dia mau kerjakan itu dia dapat pahala, tapi kalau menyimpang dia mendapatkan resikonya. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda bisa pilih mau sholat atau meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat, kesabar dapat pahala. Tapi kalau Anda tinggalkan, punya resiko dosa. Nah, kapan dosa itu bisa terjadi atau salah bisa terjadi? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina dhanbun, dhunubun, dhunubun ma'a zulmi. Rabbana wa la tuhammilna ma la isra'afun. Lihat pasangannya. Khata pasangannya dengan al-afu. Fa'fu anna. Ini pasangannya dengan ghafir, ghafar, ghafur. Waghfir lana. Ini pasangannya dengan rahim. Warhamna. Disatukan semua di situ. Anta maulana. Ya Allah, engkau yang menciptakan kami. Engkau acuan kami. Kalau kami sekarang bertobat, tidak juga engkau ampuni. Dengan cara apa lagi kami mesti bertobat, ya Allah? Fansurna alal qaumil kafirin. Dan mohon kalau sudah bertobat, jaga kami, ya Allah, dari pengaruh buruk dari kehidupan ini, supaya kami tidak kembali pada maksiat lagi. Perhatikan, tawaran dari yang paling ringan sampai dosa yang paling banyak, Allah sampaikan, kalian sebelum pulang, tobat dulu ya. Saya enggak mau kalian lahir suci, pulang bermaksiat. Saya enggak mau kalian lahir bersih, pulang kok kotor. Sebelum pulang saya tawarkan, nih, dibersihkan semuanya. Anda kalau dengan semua tawaran ini belum tersentuh juga untuk bertobat, Anda perlu ditawarkan apa lagi? Coba lihat, kalau enggak ada dosanya, saya maafkan. Dosa kecil, saya ampuni. Besar, saya ampuni. Besar banget, diampuni juga. Tak terlukiskan, saya terima juga kalau mau berubah. Dengan semua itu, Anda belum tersentuh untuk bertobat, Anda perlu diberi kesempatan apa lagi? Makanya ketika tawaran ini datang, cepat jangan tinggalkan, cepat kembali. Ini terbuka untuk semua jenis dosa. Nah, sekarang kita bicara, ya Allah, kalau kami memang ingin berubah. Nanti kita lihat contoh-contoh dari Quran. Seperti apa memulainya? Quran surah keempat ayat 100. Posisi paling kiri, sebelah bawah. Masih boleh pakai posisi ya. Pertama, lihat tawaran pertamanya. Wa may yuhajir fi sabilillah. Dan siapa yang mau kembali kepada jalan Allah, dia berhijrah. Hijrah bahasanya. Masya Allah. Hijrah. Di pintu taubat dibuka pertama kali pintunya. Ingin bertobat, Anda enggak bisa lewat orang lain. Ustaz kan dekat dengan Allah. Ustaz tolong tobatin ya. Enggak bisa. Di kita tidak dikenal minta wasilah untuk bertobat, enggak dikenal. Di kita enggak ada pengampunan ampunan, ya permohonan ampun lewat seseorang. Ya, misal kepada seseorang ya, kita sebut ayah kan ya. Ayah, mohon berikan ampunan ya kepada Tuhan, tolong mohonkan. Masya Allah, baik, atas nama ayah kita yang paling agung, kamu diampuni. Terus ayah kalau dosa ke siapa minta ampunnya? Ya, misal saja. Nah, itu kan agak sesuatu susah dipahami. Makanya di Islam tidak ada konsep untuk diwakilkan. Lihat, wa may yuhajir fi sabilillah. Siapapun yang pernah merasa punya latar belakang yang kelam, terbuka pintu untuk kembali.